Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu pembahasan tentang bahwa hadis ini, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, terkandung padanya 5 perkara. Perkara pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Yakni amana billahi an sidqin wa yaqinin mu'tarifan bil wahdaniyyati lillahi ta'ala. Beriman kepada Allah dengan jujur, yakin, dan mengakui ketauhidannya, ketauhidan Allah subhanahu wa ta'ala, kemahaesaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa tajarrudin an ibadati ghairihi, dan tidak sama sekali beribadah kepada selainnya. Wajib bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Dan juga beramal dengan apa yang ditunjukkan oleh syahadat ini. Syahadat alla ilaha illallah. Dari mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Baik ucapan maupun amalan. Kemudian kandungan yang kedua, syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Perkara yang kedua yang disebutkan di dalam hadis ini adalah kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yakni man i'taqada i'tiqadan jaziman la yakbalu syakka bi anna Muhammadan Rasulullah arsalahu Allah ila tsaqalainil jinni wal insi. Yakni barang siapa yang meyakini dengan keyakinan yang pasti, yang sama sekali tidak ragu, bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang telah Allah utus kepada 2 jenis makhluk, yaitu al-jin dan manusia. Birisalatin syamilatin kamilatin, dengan risalah yang mencakup, yang sempurna. Wa annahu khatamun nabiyyin, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin, tetapi beliau adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Walakin rasul, akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Wa risalatuhu khatimatur risalat. Risalah beliau adalah risalah penutup. Wa amana bi annahu 'abdun min ibadillah syarrafahu Allahu bi hamli risalatihi ilal alami. Beriman bahwa beliau adalah hamba dari hamba-hamba Allah yang Allah muliakan dengan membawa risalah kepada alam semesta. Fasaddaqahu fima akhbara bihi, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wa ata'ahu fima amara bihi, mentaati apa yang beliau perintahkan. Wabta'ada amma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa yang beliau larang dan beliau kecam. Ini perkara yang kedua yang disebutkan di dalam hadis yang agung ini. Salisuha yang ketiga adalah al-i'tiqadu bi anna Isa alaihi salam abdun min ibadillah wa rasulun min rusulihi. Berkeyakinan bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba dari hamba-hamba Allah. Rasul dari rasul-rasulnya. Nabi Isa itu hamba. Hamba, maka tempatkanlah posisinya sebagai seorang hamba. Beliau adalah rasul. Tempatkanlah posisinya sebagai rasul, dimuliakan, ditaati oleh Bani Israel tentunya. Adapun kita, wajib bagi kita untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal bagi siapapun yang hidup di akhir zaman ini untuk mengikuti selain syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan kita tentang Nabi Isa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Bahwa Nabi Isa itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa annahu laysa nasafah kama yaz'umul yahudu. Beliau bukanlah anak zina sebagaimana disebutkan oleh orang-orang Yahudi. Na'udzubillah. Walaysa huwallah, dan beliau bukan Allah. Beliau bukan Tuhan. Walabnullah, dan beliau juga bukan anak Allah. Bisa juga dibaca walabnullah. Wala salisu salasatin, beliau juga bukan yang ketiga dari tiga. Kama yaz'umun nasara, sebagaimana yang disangka oleh orang-orang Nasrani. Nabi Isa bukan Allah. Nabi Isa bukan anak Allah. Nabi Isa bukan yang ketiga dari tiga. Beliau adalah abdun wa rasulun, hamba dan utusan Allah. Tidak pantas Allah subhanahu wa ta'ala mengambil anak. Tidak boleh meyakini dengan keyakinan yang seperti ini. Ini merupakan keyakinan yang kufur. Ya Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah zat yang memiliki anak dan tidak pula dia diperanakkan. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuan ahad, tidak ada yang serupa dengannya satu pun dari kalangan makhluk-makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha esa. Dia berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dia adalah Allah. Zat yang maha ahad, maha esa. Tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan Allah. Bal huwa abdun min ibadillahi arsalahu Allahu ila bani Israel. Bahkan Nabi Isa itu adalah hamba dari hamba-hamba Allah yang Allah utus kepada bani Israel. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdahu. Nabi Isa menyeru mereka, mendakwahi mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Nabi Isa itu Allah utus kepada Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad diutus kepada siapa? Utus kepada siapa Nabi Muhammad? Kepada seluruh ya, kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan kepada seluruh manusia. Adapun Nabi Isa alaihi salam Allah utus kepada Bani Israel saja, mendakwahi mereka agar mereka beribadah kepada Allah semata. Nabi Isa mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah kepada dirinya, tidak menjadikan dia salah satu dari tiga. Tidak mengatakan aku adalah anak Allah. Tidak. Ya. Nabi Isa mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Waqad khalaqallahu Isa bikalimatikun. sungguh Allah telah menciptakan Isa dengan kalimat kun. Kun itu artinya jadilah. Ad-dallati 'ala takwin, yang menunjukkan atas terjadi. Ya. Wa annahu ruhun minal arwah allati khalaqahallahu. Dan Nabi Isa itu adalah ruh dari ruh-ruh yang telah Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam." Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah itu seperti permisalan Adam. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan dari tanah. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, kun fayakun, jadi maka jadilah. Ini kaitannya tentang Nabi Isa alaihi salam. Rabi'uha, yang keempat. Empat, yang keempat dari hadis ini, annal jannata haqqun, bahwasanya surga itu adalah hak, benar adanya. Surga itu benar. Tidak ada keraguan sedikit pun pada surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "U'iddat lil muttaqin." Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini Allah datangkan dengan fi'il madhi u'iddat, yang bermakna telah. Surga itu telah dipersiapkan, berarti surga itu telah ada. Ya, telah ada, surga itu ada. Sudah ada, sudah Allah ciptakan. Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Nas'alullaha an yaj'alana min ahlil jannah. Semoga Allah jadikan kita termasuk dari penghuni surganya. Di dalam surga itu terdapat sekian banyak kenikmatan. Sekian banyak kenikmatan. Ma tashtahil anfus, apa yang diingini oleh jiwa, semuanya ada. Mau apa kalian? Semuanya ada, semuanya sempurna. Khuludun wala maut, di surga itu kekal, tidak ada kematian di surga itu. Ya. Sihatun wala saqam, sehat selalu. Tidak ada penyakit di dalam surga itu, tidak ada bersin-bersin, tidak ada batuk, tidak ada, ya. Tidak ada penyakit di dalam surga itu, sehat semuanya. Usianya kurang lebih usia 33 tahun semua, ya. Kembali muda lagi, yang tua kembali muda lagi. Di surga itu semuanya penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kenikmatan, luar biasa. Di dalam surga itu tidak ada letih, tidak ada capek, ya. Tidak ada capek di surga itu. Semuanya penuh dengan kesenangan. Semuanya penuh dengan kesenangan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu di dalam Al-Qur'an. La nasabu, tidak ada nasab, tidak ada capek, tidak ada letih di dalam surga itu. Dan di dalam surga juga tidak ada perselisihan, tidak ada pertikaian, ya. Tidak ada berantem-berantem di surga itu. Semuanya, ya, muttaqiin, saling bersandar di atas dipan-dipannya, penuh dengan kenikmatan. Itulah nikmat masuk surga itu, nikmat, kenikmatan yang paling nikmat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, al-jannah huffat bil makarih, dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh jiwa. Itulah surga. Mau sholat, ya kan, jiwa tidak suka. Jiwa senangnya yang santai-santai. Mau ibadah kadang males, ya. Itulah jiwa, ya. Godaannya besar memang. Tetapi pahalanya juga besar. Kalian kesini dari rumah, datang kesini mau menuntut ilmu agama, mencatat faedah. Ini terkadang ujiannya luar biasa, cobaannya besar sekali. Kadang mulai muncul rasa malas, mulai muncul rasa bosan. Jangan dihiraukan, abaikan semua itu. Ingat, menuntut ilmu agama merupakan jalan menuju surga. Itu jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dari rumahnya, entah itu dengan jalan kaki, naik motor, naik mobil, atau berkendaraan yang lain. Dari rumah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yang dia itu mencari ilmu. Ilmu agama, duduk di majelis ilmu, memurojaah sebelum taklim. Ketika taklim mencatat, mendengarkan dengan baik. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yaitu orang yang mencari ilmu agama. Ilmunya ilmu agama. Hadis ini tidak berlaku bagi orang yang belajar ilmu dunia, tidak. Hadis ini hanya berlaku pada orang yang belajar ilmu agama. Akan dimudahkan jalannya menuju surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Siapa yang tidak mau masuk surga? Siapa yang tidak mau masuk surga? Ada? Tidak ada. Ya. Tidak ada yang tidak mau. Semuanya mau. Semuanya mau. Namun itulah, terkadang syaitan itu tidak pernah diam, bahkan selalu, ya, bukan terkadang, selalu tidak pernah diam. Selalu berusaha supaya Ibnu Adam terjatuh ke dalam dosa, terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Annal jannata haqqun, surga itu adalah hak, benar adanya. Ai wa taqada annal jannata allati a'addahallahu lit-ta'i'in min ibadihi sabitatun maujudatun wa haqiqatun la raiba fiha. Yaitu dia berkeyakinan bahwa surga yang telah Allah sediakan untuk orang-orang yang taat dari hamba-hambanya itu benar adanya. Ada dan nyata. La raiba fiha, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Wa annahal maqar al-akhir, dan surga itu adalah tempat tinggal terakhir. Al-khalidu lil mu'minin, yang kekal bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita sudah masuk surga, kita kekal, enggak akan keluar lagi. Kekal di dalamnya, enggak akan keluar lagi. Selama-lamanya kita di situ. Wal muttabi'ina li rusulihi, dan surga itu adalah tempat tinggal yang abadi untuk orang-orang yang mentaati Rasul-Rasul Allah. Nas'alullaha an yaja'alana min ahli jannah. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Khamisuha, faedah yang kelima. Annan naru haqqun, neraka itu adalah hak, benar adanya. Ai wa taqada annan naru allati tawa'adallahu bihal kafirin wal munafikin haqiqatun sabitatun. Dia meyakini bahwa neraka yang Allah subhanahu wa ta'ala ancam dengannya orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu benar adanya dan nyata. La raiba fiha, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. A'addahallah, Allah persiapkan, liman kafara bihi wa jahadahu wa asahu, untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur kepadanya, orang-orang yang menentang dan bermaksiat kepadanya. Demikian pula neraka itu ada, benar adanya. Siksanya sangat pedih. Siksaan yang ringan, bara api diinjakkan oleh seorang hamba. Dia mengenakan terompah yang di situ terdapat bara apinya. Dia pakai terompah itu, sandal itu, dan menggelegak sampai ke kepalanya. Ini yang ringannya. Lantas bagaimana yang beratnya? Yang ringannya saja kita tidak mampu. Tidak mampu, bagaimana yang beratnya? Nas'alullah salamata wal afiyah. Berat sekali. Kita tidak mampu, ya. Tidak mampu kita, namun dosa kita banyak. Maka dari itu perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahayanya kemaksiatan, dari kemaksiatan. Mohonlah perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari nerakanya. Hadhil umur al-khamsah, lima perkara ini, man sadaqa, barang siapa yang jujur, wa amana biha, beriman terhadapnya, wa amila bima taqtadihi, dan beramal dengan konsekuensinya, dengan apa yang dituntut oleh lima perkara tersebut, adkhalahullahul jannata, dia pasti masuk ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya. Asy-Syaikh di sini hafizahullah menukil dari apa yang disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana muqassiran. Walaupun dia lalai, walahu dzanbun, dia memiliki dzunubun, memiliki dosa-dosa. Wa dzalika bisababi tauhidihi, yang demikian itu disebabkan ketauhidannya. Wa ikhlasihi, keikhlasannya, al ibadah lillahi wahda, dalam beribadah kepada Allah semata. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala ma kana minal amal, seberapapun yang dia lakukan dari amalan. Artinya walaupun amalannya sedikit, walaupun amalannya di dalamnya terdapat kelalaian, walaupun dia memiliki dosa, tapi dia meyakini Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada zat yang berhak disembah melainkan dia semata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Nabi Isa alaihi salam adalah hamba dan rasulnya. Surga itu benar, neraka itu benar. Ya, dengan semua tadi yang telah dijelaskan, dia pasti masuk dalam surga. Ala ma kana minal amal, seberapapun amalan yang telah dia lakukan. Walaupun dia melakukan amalan hanya sedikit, walaupun dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti nantinya masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena keikhlasannya, karena ketauhidannya, karena kemurnian ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal hadis, yang diambil faedah dari hadis ini. Al-awwal, yang pertama. Yustafadu minhu fadilatu tauhidillah. Diambil faedah dari hadis ini keutamaan mentauhidkan Allah. Wa anna Allah yukaffiru bihi dzunuba, dan Allah Subhanahu wa taala disebabkan ketauhidan hamba kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Atsani, faedah yang kedua. Sa'atu fadlillahi wa rahmatihi bi'ibadihi, luasnya keutamaan Allah dan luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Ats-tsalits, faedah yang ketiga. Yustafadu min qawlihi fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 'abduhu wa rasuluhu, diambil faedah dari ucapan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah hamba dan utusannya. Ma'rifatu malil anbiya'i minal haq, ya, diambil faedah di sini, hendaknya kita mengenali apa yang menjadi hak bagi para nabi. Wa khassatan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, terlebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. bila ifratin wala tafriqin. Ifrat itu artinya tanpa berlebih-lebihan. Tafriq itu artinya tanpa melalaikan. Bila ifrat, tanpa kita berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita angkat beliau, kita posisikan beliau seperti kedudukan Tuhan, seperti kedudukan Allah, berdoa kepadanya, datang ke kuburannya, ya Rasulullah, berikan kepadaku kelancaran rezeki, ya Nabi Allah, berikan aku kemudahan supaya memiliki anak, memiliki jodoh dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Ini namanya ifrat, berlebihan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah abdun, hamba. Hamba. Beliau adalah hamba. Hamba itu apa? Hamba tidak berhak mendapatkan hak ibadah. Tidak berhak mendapatkan ibadah sedikit pun. Tidak berhak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didoai, dan beliau pun tidak akan menyetujui ini semua. Merupakan kekeliruan yang besar ketika seseorang pergi haji atau umrah, setelah selesai melakukan ibadah itu dia datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh-jauh datang dari negerinya meminta-minta ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haram yang demikian ini. Ini termasuk asyirku billah, mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba. Hamba. Bahkan kita ingatkan lagi sebagaimana yang sudah sering kita ingatkan, seorang hamba tidak boleh bersumpah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana halifan falyuhlif billah." Barang siapa yang ingin bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah. "Faman halafa bighairillah," barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, "faqad kafara aw asyraka," maka sungguh dia telah melakukan kekufuran atau kesyirikan. Berarti di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk kalau ingin bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah saja. Demi Allah, gitu. Tidak boleh demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, demi Nabi Muhammad, tidak boleh. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang itu. Melarang itu, ya. Dan ini termasuk dari bagian dari asyirkul asghar, disebutkan oleh para ulama, syirik yang kecil yang tidak boleh dilakukan. Syirik kecil termasuk dari dosa besar. Tidak boleh, merupakan kekeliruan yang besar ketika seseorang bersumpah atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumpah itu hanya hak Allah. Tidak boleh seseorang bersumpah kepada selain Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abdun. Itu yang perlu kita ingat-ingat selalu. Beliau adalah abdun, hamba, wa rasuluhu. Beliau adalah seorang rasul. Rasul yang wajib untuk ditaati, wajib dihormati, wajib dimuliakan. Bila ifrat, tanpa berlebih-lebihan, wala tafriq, tanpa melalaikan, ya, tanpa menyia-nyiakan, tanpa kita lalai terhadap perintah beliau, tidak boleh yang demikian. Apa yang beliau perintahkan, kita berusaha untuk jalani semampunya. Apa yang beliau larang, kita jauhi. Ya. Inilah yang diambil faedah dari ucapan abduhu wa rasuluhu. Beliau adalah hamba, ya, hamba yang tidak boleh diibadahi. Wa rasuluhu, beliau adalah rasul yang wajib untuk ditaati. Ar-rabi', faedah yang keempat. Annal 'usata minal muwahhidin la yakhluduna finnar, bahwa orang-orang yang bermaksiat kepada Allah namun di dalam hatinya masih terdapat ketauhidan kepada Allah. Orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid, mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Tidak akan kekal selama masih ada ketauhidan di hatinya. Selama dia masih meyakini Allah adalah zat yang maha esa, satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Tauhidnya masih bersih. Orang yang seperti ini tidak akan kekal di dalam neraka. Al-khamis, faedah yang kelima. wujubul iman bil jannati wan nar. Wajib bagi kita untuk beriman dengan adanya surga dan neraka. Walhamdulillah, selesai kita dari al-hadithus tsani, hadis yang kedua. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke al-hadithus tsalits, hadis yang ketiga. Haqqullahi 'alal 'ibad, hak Allah kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Jika rambut adalah aurat. Afwan Ustaz, izin bertanya. Jika rambut adalah aurat, bagaimana jika kalau kita lagi sholat lalu ada sehelai rambut keluar? Apakah sholatnya batal atau tidak? Rambut merupakan aurat bagi wanita. Aurat di dalam sholat. Nabi kita Muhammad SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud, kata beliau SAW, la yaqbalullahu salata ha'id illa bikhimar. Allah tidak menerima salat wanita kecuali dengan penutup kepala. Lantas bagaimana jikalau terlihat rambut tersebut? Kalau rambutnya terlihat banyak, ya beberapa helai, maka salatnya tidak sah. Tapi bagaimana seperti yang ditanyakan, yang nampak hanya sehelai, sehelai saja yang keluar? Disebutkan oleh para ulama dalam hal ini seperti Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, kata beliau rahimahullahu taala, fa in inkashafa minal aurah yasir, kalau tersingkap aurah tersebut yasir, sedikit ya, tersingkapnya sedikit, lam tabtul salatuhu, salatnya tidak batal. Nasa alaihi Ahmad wa bihi qala Abu Hanifah. Ini adalah pendapat Al-Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Sehingga kalau sedikit ya tidak mengapa, tidak perlu diulangi salatnya. Tidak perlu diulangi salatnya kalau sedikit ya. Kalau sehelai lebih-lebih lagi. Ya. Kalau banyak, nah itu baru yang membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, hafizahullah, semoga Ustaz selalu sehat. Amin. Bagaimana kiat untuk takut kepada Allah dikala sendiri dan dikala ramai? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Ini juga nasihat untuk kita bersama, untuk saya maupun yang mendengarkan semuanya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, baik di khalayak ramai maupun di kesendirian. Kita hendaknya menghadirkan hati selalu bahwa Allah selalu mengawasi kita. Mengawasi kita, ya. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan sifat muraqabah, sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika kita terkadang terjatuh ke dalam dosa di kesendirian, itulah kekurangan kita. Itulah kekurangan kita. Atau di keramaian kita melakukan dosa, itu juga kekurangan kita. Itu menunjukkan lemahnya iman kita. Maka perbanyaklah taubat kepada Allah, perbanyaklah istighfar kepada Allah, mohon kepada Allah agar diberikan sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ini berkaitan tentang 17 Agustus ya. Agustusan ya, kemerdekaan, nyanyian. Ini tidak saya jawab ya, pertanyaan yang ke-1 dan yang ke-2. Yang saya jawab yang ke-3 saja. Bolehkah mengusap wajah ketika selesai sholat dan atau ketika selesai berdoa? Mengusap wajah ketika selesai sholat tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada amalannya dari Nabi Muhammad SAW. Lantas amalan siapa kalau Nabi Muhammad SAW sudah tidak mengajarkan? Apakah pantas bagi kita melakukannya? Sangat tidak pantas, tidak boleh kita lakukan. Dalam kata lain, itu adalah bid'ah, ya, yang tidak dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Atau ketika selesai berdoa, ada hadis yang menyebutkan setelah selesai berdoa wajah diusap. Namun hadis tersebut tidak sampai pada tingkatan sahih. Hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Namun sebagian ulama menghasankan riwayat mengusap wajah ketika berdoa. Mengusap wajah setelah selesai berdoa. Bukan ketika berdoa. Mengusap wajah setelah selesai berdoa. Sebagian ulama menghasankan riwayat itu seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam akhir dari kitab Bulughul Maram, sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Jadi bagaimana dengan mengusap wajah ketika selesai berdoa ini? Apakah sampai pada tingkatan bid'ah? Wallahu a'lam, kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala, tidak sampai pada tingkatan bid'ah, tetapi ya, hadisnya lemah. Hadisnya lemah, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebagian ulama menghasankan riwayatnya. Namun yang kuat adalah riwayatnya lemah, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak disyariatkan untuk dilakukan. Wallahu a'lam. Kalau sekiranya ada yang melakukan, ya kita tidak bersikeras, ya kita tidak bersikeras. Tidak bersikeras dalam melarangnya. Cukup kita katakan hadisnya lemah, begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan berikutnya di sini. Ustaz, mohon nasihatnya untuk anak-anak yang suka malas bangun sholat subuh. Sholat subuh itu ya, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sholat subuh itu disaksikan malaikat, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi salat subuh itu merupakan salat yang agung, ya. Salat yang agung, tidak semestinya bagi kita meninggalkannya. Bagi anak-anak hendaknya dilatih, dibangunkan dengan sebaik mungkin supaya mereka terbiasa melakukan salat subuh ini. Amalan yang besar. Lebih besar lagi ketika dia melengkapi itu dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. 2 rakaat sebelum subuh saja lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bagaimana kalau 2 rakaat subuhnya? 2 rakaat subuhnya tentu lebih besar, karena itu amalan wajib, tentu lebih besar pahalanya. Maka semestinya bagi kita semua untuk membiasakan diri kita dan anak-anak kita untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu, terkhusus subuh. Ya. Nggak tahu nih. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema. Bagaimana cara membedakan teman baik dan teman buruk? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Teman yang baik itu mudah sekali membedakannya. Dia mengajak kepada kebaikan. Teman yang buruk mengajak kepada keburukan. Ketika teman itu sudah mengajak kita kepada keburukan, mungkin seperti menggibahi si Fulan, si Aldan, mengadu domba, berarti ini bukan teman yang baik. Ya. Ketika teman itu mengajak kita kepada keburukan, mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bukan teman yang baik, tentu teman yang buruk. Teman yang baik itu mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah, mengajak kita melakukan ibadah, murojaah pelajaran, mengingat-ingat faedah, ya, belajar, ngajak kita belajar, ngajak kita ibadah kepada Allah. Itu teman yang baik, ya. Kalau teman yang buruk, itu mengajak kepada keburukan, tidak semestinya kita jadikan sebagai teman. Kita jauhi yang semisal ini. Bismillah. Afwan Ustaz. Ana merasa terganggu dengan seringnya buang angin bila sudah berwudu mungkin ya. Berwudu dan sedang sholat. Ini bisa beberapa kali sampai lebih dari 3 kali. Mohon nasihatnya. Perlu dilihat keadaannya. Kadang itu bisa dalam bentuk was-was. Kalau was-was seperti ini, maka diabaikan. Jika yang terjadi pada diri Anda ini was-was, maka segera diabaikan. Ini sudah keluar atau belum? Sudah keluar atau belum? Diabaikan, ya. Kalau was-was, biasanya yang seperti ini was-was biasanya. Was-was. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya tentang was-was ini, ar-rajul ladzi yukhayyalu ilaihi, seseorang yang dikhayalkan keluar, rasa-rasanya keluar. Kata Rasulullah SAW, la yansarif. Jangan dia berpaling dari sholatnya. Tetap dalam keadaan dia, dalam sholatnya. Hatta yasma'a sautan, au yajidarihan. Atau dia benar-benar mendengar suara. Atau mendapati angin. Artinya dia benar-benar yakin keluar. Kalau sudah yakin keluar, baru batalkan sholatnya. Baru berwudu lagi. Tapi kalau was-was, maka tidak. Tidak boleh kita berpaling kalau was-was. Kalau memang seseorang itu tipenya memang sering keluar kencing, maka ditunggu kencing dulu sampai benar-benar selesai, habis, setelah itu baru berwudu. Ya, kalau memang mungkin dia tipe yang seperti ini. Tapi yang banyak terjadi yang seperti ini, was-was, rasa-rasa keluar, ternyata tidak keluar, hanya rasa-rasa. Ini penyakit kalau seperti ini. Harus diobati. Bagaimana cara mengobatinya? Dengan meyakinkan kalau tidak keluar. Begitu. Karena hukum asal itu adalah tohar, suci. Hukum asalnya suci. Ya, suci seseorang itu setelah dia berwudu, hukum asalnya suci. Tidak boleh dialihkan dari yang suci menuju sesuatu yang ragu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah sah sholat seseorang yang tidak memakai sutra? Sah, ya. Walaupun tidak memakai sutra, sholatnya sah. Karena sutra itu bukan syarat sah sholat. Kembali kepada perbedaan pendapat dari para ulama. Mayoritas ulama berpendapat sutra ini sunnah. Sebagian ulama berpendapat wajib. Namun terlepas dari perbedaan pendapat, yang semestinya bagi setiap muslim adalah memakai sutrah ketika sholat. Apa itu sutrah? Sutrah itu sesuatu yang tegak. Yang tegak yang diletakkan di depan orang yang sholat. Agar orang lain tidak lewat di depan orang yang sholat. Yang tegak itu mungkin bisa seperti meja, kursi, tiang. Atau sesuatu yang tegak. Ya, sesuatu yang tegak walaupun kecil itu masih termasuk sutra. Sah atau tidak sholatnya kalau tidak memakai sutra? Sah, namun yang afdol adalah mengenakan sutra. Yang afdol adalah sholat mengenakan sutra. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh membunuh kafir mu'ahad jika kafir mu'ahad itu mengganggu? telah kita sebutkan, ya, bahwa seorang muslim itu sangat berharga jiwanya, jiwa raganya, jiwanya, hartanya, kehormatannya. Demikian pula seorang kafir, yang kafir mu'ahad itu dilindungi. Dilindungi. Ini dimarah oleh Rasulullah SAW kalau kita membunuhnya tanpa hak. Ya. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak mendapatkan baunya surga. Siapa itu kafir mu'ahad? Man lahu ahdun bil muslimin, ya, orang yang memiliki perjanjian dengan orang-orang muslimin, sawaun, sama saja, baik perjanjian itu dengan hudnah, gencatan senjata min sultan, dari pemerintah, atau jizyah, membayar upeti, au aman min muslim, atau jaminan keamanan dari seorang muslim. Itulah kafir mu'ahad. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, syarah Sahihul Bukhari. Jadi bagaimana kalau kafir mu'ahad ini mengganggu? Boleh tidak dibunuh? Dikembalikan hal ini kepada pemerintah kita. Namanya kafir mu'ahad ini kan dia izin, ya. Kalau di negara kita ini kafir mu'ahad itu sudah mendapat izin dari pemerintah. Kalau misalkan dia mengganggu, maka kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Pihak yang berwajib, jangan terburu-buru kita membunuh, ya. Jangan terburu-buru membunuh. Ada yang berwajib di negara kita ini, laporkan kepada pihak kepolisian atau sebelum itu kepada RT setempat, yaitu rukun tetangga, rukun warga, ya. Jangan terburu-buru, ya, membunuh. Ya, ini kafir, dasar kafir, nah, tidak boleh demikian, ya. Apalagi di negara kita ada pihak-pihak yang berwajib, ya, kita laporkan. Kalau dia mengganggu, kita laporkan. Karena dia tinggal di sini, mendapat izin dari pemerintah. Sehingga dalam hal ini, pemerintah yang mengurus. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh mengganggu tetangga karena tetangga tersebut selalu mengganggu? Mohon penjelasannya, Ustaz. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan kejelekan itu kejelekan yang semisalnya, artinya ketika seseorang disakiti, dia boleh membalas dengan yang semisal. Misalnya dipukul, pukul juga dengan yang semisal. Yang semisal dipukul bahu kita, kita pukul kembali bahunya dengan yang semisal, dengan yang sama dengan pukulannya, ya. Jangan dipukul bahu kita, kita ambil kayu pukul kepalanya. Itu zalim namanya. Itu zalim. Tetapi untuk menakar yang semisalnya ini bagaimana? Sulit. Sulit. Kadang kita seringnya kalau kita disakiti, kita balas lebih, ya. Lebih kita balas itu karena sudah mulai muncul sakit hati di dalam hati. Seringnya lebih. Nah, itu yang keliru. Itu yang sulit kita lakukan, ya. Sulit kita melakukannya, ya. Disakiti, ya, dasar kamu, ya, orang ini, orang itu, ya, disakiti dengan ucapan kamu dasar pendek, ya. Oh, kamu yang pendek, kamu yang jelek, kamu yang ini dan itu, lebih lagi seringnya lebih, ya. Ini yang tidak boleh. Yang dibolehkan itu membalas dengan yang semisalnya. Silakan balas dengan yang semisalnya. Dipukul bahu kita, kita pukul juga bahu dia sesuai dengan yang dia pukul dengan pukulan itu ke kita. Sulit atau mudah ini? Sulit, ya. Sulit, cari yang sama itu susah. Seringnya lebih kita itu, seringnya lebih. Dipukul kepala kita dengan tangan, kita balas berusaha yang lebih sakit lagi dia rasakan pakai kayu, ya. Itu yang bahaya. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala katakan, karena membalas yang semisal ini sulit, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan. Dimaafkan. Malu dia dengan maaf kita itu. Masya Allah. Si fulan memaafkan kesalahanku. Sehingga dia berubah. Ya. Dia berubah. Keadaannya terjadi baik ya, karena kita tidak membalas. Dia berubah menjadi lebih baik dan kita mendapatkan pahala. Allah yang menanggung pahalanya. Allah yang akan memberikan pahalanya. Sehingga yang lebih utama adalah memaafkan. Memaafkan. Nah, kalau di sini katanya tetangga, maka bagaimana caranya? Kalau tetangga itu ya berarti kita laporkan ke yang lebih berhak. Kalau misalkan kita sudah tidak nyaman lagi, mungkin dia setiap harinya menghidupkan musik keras-keras. Kita sedang tidur, dia musikan. Kita sedang istirahat, dia musikan. Kalau seperti ini keadaannya, kita merasa terganggu. Walhamdulillah ada pihak yang berwenang di negara kita seperti RT atau yang disegani oleh dia. Wallahu a'lam bishawab. Sahkah wudu seseorang yang lupa membaca bismillah di awalnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang hasan, hadisnya hasan, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Namun hadis ini maknanya bukan tidak sah, tetapi tidak sempurna wudunya bagi orang yang tidak membaca bismillah. Kenapa kita katakan demikian? Karena disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, seperti hadis dari sahabat Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika itu beliau mencontohkan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dinukil kepada kita, tidak disebutkan di situ beliau membaca basmalah. Sehingga membaca basmalah itu termasuk kesempurnaan, bukan wajib dan keharusan. Ini pendapat mayoritas dari para ulama. Wallahu a'lam. Jadi sahkah wudunya kalau tidak membaca bismillah? Sah, wudunya tetap sah namun kurang sempurna. Rasulullah bersabda, celakalah seseorang yang tumitnya tidak terpasung air wudu dengan neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana jika ada seseorang yang berada di tempat yang tidak ada sama sekali pasir? Lah kok pasir? Ketika masuk waktu sholat, dia menemukan sedikit air. Dia berwudu. Ketika dia ingin membasuh tumitnya, airnya habis. Dan di tempat itu tidak ada pasir untuk bertayamum. Apa yang harus dia lakukan? Jazakallahu khairan. Tayamum itu bukan dengan pasir ya. Tayamum itu dengan debu. Allah katakan di dalam Al-Quran, fatayammamu sa'idan thayyiba. Bertayamumlah kalian dengan debu yang baik. Apa itu yang dimaksud dengan sa'id? Sa'id itu adalah ma'ala wajhil ardi. Apa yang ada di permukaan bumi. Ya, apa yang ada di permukaan bumi. Maka dari itu yang di dinding ini bisa kita pakai tayamum, yang di lantai bisa kita pakai tayamum, yang di meja kita ya, debu yang ada di permukaan bumi ini, dan tidak perlu pula kita ambil debu sebanyak-banyaknya kita oleskan ke muka kita seperti orang pakai bedak. Tidak, cukup kita tempelkan tangan kita ke dinding, kemudian kita tiup, setelah itu kita usapkan ke wajah dan telapak tangan, kedua telapak tangan. Begitu yang namanya tayamum. Jadi di sini ya, misal seseorang punya air, airnya sedikit. Kalau dipakai untuk wudu, ini sudah diperkirakan tidak akan bisa. Maka bagaimana yang dia lakukan? Pindah ke tayamum, ya. Airnya dia gunakan untuk keperluan lain. Misal dia berada di suatu tempat yang tidak ada air sama sekali. Mudah syariat ini, mudah tidak sulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Pak Ustadz izin bertanya. bagaimana rukyah secara syar'i, karena saya baru tahu bahwa rukyah yang menggunakan air yang ditiup dengan bacaan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas itu tidak ada tuntunannya. Bahkan ada yang menggunakan daun bidara untuk merukyah rumah. Wallahu a'lam bisawab. Yang dilakukan Jibril alaihissalam ketika merukyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan membaca Al-Qur'an, ya, bacaan-bacaan Al-Qur'an. Seperti qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, ya. Demikian, cukup dengan bacaan Al-Qur'an itu tidak mengapa. Misal kita merukyah dengan bacaan Al-Qur'an saja itu sudah cukup, ya. Itu sudah cukup, dan dengan doa-doa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan Al-Qur'an, ayat kursi, Al-Fatihah, ya. Itu yang semestinya yang selalu dilakukan dengan Al-Qur'an, ya, dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qur'an itu syifaun, obat, ya. Obat, Al-Qur'an itu obat. Dan dipraktikkan oleh para sahabat ketika mereka merukyah, mereka menggunakan Al-Qur'an, membaca bacaan Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menurut syariat jika seseorang memeriksa kandungan yang masih muda sekitar 2 atau 3 bulan ke ahli kandungan? Namun ketika sampai di sana, tes USG menyatakan bayi tidak berkembang dan harus dikuret, dikeluarkan dari kandungan dengan alasan dokter mengatakan jika kandungan itu dipertahankan akan terlahir bayi yang cacat atau tidak sempurna atau malah lainnya. Apakah menurut syariat dibenarkan mengeluarkan janin tersebut yang padahal kehidupan nyawa seseorang tidak ada yang tahu selain Rabb-nya? Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua ini kita simpan, nanti kita tanyakan kepada ulama insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.